Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم اخوان احمد اعزكم الله الحمد لله وشكر لله على نعمه الله malam ini tanggal ini ragu tanggal 29 atau tanggal 30. Tapi disebutkan di hari ini tanggal 29. Tapi mafrud 6. Jadi kita esok hari sudah Jumatil Awal. Ya. 4 bulan lagi Ramadan. Nah. Ya. Nah. Kita akan lanjutkan ya tanggal 4 Desember ini 2021 atau tanggal 29 Rabi Tsani 1443 Hijriah. Serial kajian kita dari Syarah Mantumah Al-Baikuniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 38 halaman 88 tentang masih hadis syad. Jadi hadis syad itu apa, Mas? Hadis syad itu ada ini saat mirip-mirip yang di box belakang itu saat. Box syad. Ya tahu kan? Ada. Ya karena motornya sudah enggak ada jadi antum enggak lihat. Ya. Alan. Motor itu ada box namanya box SHAD, Mas. Shad. Shad. Ya. Kalau yang ini beda lagi, Shad. Ya. Mahwa apa? Shad itu apa? الحديث الذي يخالف ما هو اقوى منه menyelisih hadis yang jauh lebih kuat darinya. Dia kuat tapi menyelisih yang jauh lebih kuat darinya, maka itu adalah tentang syad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis syad yang berkaitan dengan ada syad berkaitan dengan adat dan ada syad yang berkaitan dengan apa, Mas? Hah? Yang pertama adat, jumlah. Misalul adat. Ya, sebelumnya apa, Mas? Ma yukhalifu siqah bihil mala. Ya, apa yang menyelisihi seorang yang terpercaya menyelisihi di hadapannya banyak orang yang lebih kuat darinya. Malak maksudnya di sini adalah jamaah, sebagaimana pernah kita bahas. Jadi ada dan adalah au dhabton, menyelisihi tiqah. Ya, orang yang terpercaya menyelisihi orang yang man huwa arjah minhu, orang yang lebih kuat lagi darinya secara jumlah, secara adalah. Adalah itu apa, Mas? Muratuddin wa istiqamah. Ya, muru'ah wa istiqamah. Au dhabtan, atau penguasaan hadisnya. Maka disebutkan di sini al-mu'allif dzakara al-qism al-awwal wa huwa al-adad, karena al-mala'a jama'ah. Ya. Karena al-mala'a jama'atun. Mala'a ini ya, arti dari mala' ini jama'ah sebagaimana tadi ana sebutkan. Wa innal mala'a hum asyrafu al-qaum. Mala' ini adalah petinggi-petinggi kaum yang mulia, bangsawan nih Mas. Ya. Nah, oleh karena itu dan pemuka-pemuka yang mulia dalam bidang hadis adalah apa? Ulama'nya, orang-orang yang hafalannya banyak dan udul, orang yang muroahnya dan agamanya baik. Nah, kemudian contoh dari adat yang sifatnya adat adalah roa jamaatun an syekhihim hadithan. Jadi thumma in farada ahaduhum bi riwayatin yukhalifu jama'ata wa huwa thiqatun. Dia ya suatu jamaah, kelompok orang meriwayatkan hadis dari seorang guru, seorang syekh, satu hadis. Kemudian dari kelompok itu, satu jamaah itu menyendiri. Ada yang menyendiri meriwayatkan hadis yang menyelisihi kelompok tersebut. Maka walaupun dia thiqah, maka dia termasuk apa? Syad. Ya. Fanaqulu inna hadhihi riwayat syadat. Ya, syadah. Ini sesungguhnya riwayat ini adalah syadatun. Syadah. Artinya apa? Syad. Menyelisih. Li'annahu khalafa man huwa arjahu minhu. Karena dia menyelisihi orang yang jauh lebih kuat darinya. Bi'itibaril adad. Menurut, apa Mas? Sudut pandang jumlahnya. Jumlahnya. Nah, misalul arjah, ya, misalul al-arjah, ya, wa adalah, au hifdhan ma'lumun. Contohnya tentang ya, misalul arjah adalatan wa hifdhan ma'lum. Ini contohnya naqulu al-awwal huwa ar-rajih wa ats-tsani huwa syadz wa huwa haditsul marjuh. Nusammi al-haditsu alladhi yuqabilu syadz bil mahfud. Ini terakhir kita bahas kemarin. Kita katakan bahwasanya yang pertama adalah rajih. Rajih itu apa? Yang kuat, Mas. Rajih itu apa, Mas? Yang kuat. Wasani yang kedua, huwa syad. Syad ini yang marjuh. Syad ini marjuh. Marjuh itu apa? Yang dikuatkan. Jadi dia itu sebenarnya lemah. Ya, tapi dia dikuatkan. Ya. Nusammi al-hadithu. Nusammi. Ya. Al-haditha alladhi yuqabilu syad. Kita namakan hadis yang ya berseberangan dengan syad itu adalah, atau lawan dari syad itu adalah al-mahfud, yang dijaga. Mahfud, Mas. Makanya ada orang mengatakan, siapa? Mas, jenengnya siapa, Mas? Mahfud. Mahfud itu artinya yang dijaga. Nah, misaluhu, contohnya hadis wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddo'a. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu. Ya. Fa akhadha li ra'sihi ma'an. Ya. Ghayra fadlin yadayhi. Thumma jadi, contohnya hadis wudu, wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawaddaa. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu, fa akhadha li ra'sihi ma'an ghaira fadli yadayhi. Dan beliau fa akhadha li ra'sihi, mengambil untuk kepalanya air غير فضي يديه, yang bukan dari sisa dari tangannya, ya kedua tangannya. Artinya di situ غير فضي يديه ini disebutkan rawahu Muslim. Kita wa taharah bau sifatul wudu. Ya. Ai ya. Ai. Nah. Jadi ai lamma arada an lamma arada an yamsaha ra'sahu akhadha ma'an famasahahu bima'in, ya famasaha bima'in ghairi fadli yadayhi hakadha ja'a fi sahih Muslim. Ya. Wa fi riwayat Ibn Majah annahu masaha udunaihi bima'i ghairi fadli ra'sihi. Jadi kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Itu maksudnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari perkataan Abdullah bin Zaid al-Mazini dan Jadi dari Abdullah bin Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadihi. Artinya di sini bahasanya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, beliau menyebutkan tentang bahasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW. Maksudnya bahwa melihat Nabi SAW itu sedang wudu. Fadaqara wudu'ahu, dan kemudian menyebutkan tentang wudunya Nabi SAW dan tata cara wudunya Nabi SAW. Makanya kalau misalnya antum lihat, mas, salah satu yang paling penting, antum wudu di sana dan antum mendapati ada ikhwan atau ada kaum muslimin yang wudu di sebelah antum, wudunya belum sesuai dengan Nabi SAW, antum stop dia. Antum mengatakan apa? Barakallahu fika akhi. Ya. Kalau diizinkan, ini wudunya antum ini perlu diperbaiki. Tidak mengatakan apa? Mas, wudumu salah. Tidak lagi. Perlu diperbaiki lagi. Karena Nabi SAW itu mengajarkan sesuatu itu dengan seksama tentang wudunya Nabi SAW. Saya khawatir kalau nanti wudunya itu kita asal-asalan wudu, nanti bisa jadi sholatnya kita tidak diterima. Ya, sayang itu. Nah, disebutkan seperti itu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang hikmah, bahasa-bahasa yang bukan memvonis tapi mengajak. Mengajak untuk apa, mas? Untuk menjadi benar. Karena bisa jadi dia belum paham. Sebagian pernah kemarin kejadian di sini ada ikhwan yang belum bisa wudu dan ternyata membasuh kepalanya berkali-kali. Kemudian anak tegur, ayo kita bareng-bareng belajar wudu. Wudunya Nabi SAW itu caranya seperti ini. Ya, kita ajari. Dan semoga Allah SWT juga memudahkan. Setiap kita melihat orang lain itu melakukan kekurangan, kita berusaha untuk melengkapinya. Mengajak dia agar memperbaiki apa yang masih kurang tersebut. Ya. Kemudian, jadi Kaitannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang afragha ala yadayhi faghassala yadayhi thumma tamatmada wastansara thalathan thumma ghassala wajhahu thalathan thumma ghassala yadayhi marataini ila almirfaqaini thumma masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba biha bihima ila alqafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila almakani alladhi bada'a minhu thumma ghassala rijlaihi wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya tentang tata cara wudunya Nabi SAW, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ini wudunya, ya, afragha ala yadayhi fa ghassala yadayhi, ini tangannya itu basuh dulu, Mas, baca bismillah, basuh kedua tangan, tsumma tamatmada, kemudian berkumur-kumur, wastanthara salasan, kemudian menyembur, ya, berkumur tiga kali. Sum, ya, jadi istinsak wa istintak. Masukin air di sini, kemudian ngeluarin. Istinsak, masukin air ke hidung, istinsak turunin. Tapi ini setengah ke mulut, setengah ke hidung. Dan itu perlu latihan. Enggak gampang. Ya. Kemudian summa ghassala wajhahu salatan, kemudian mengusap, membasuh muka tiga kali, Mas. Muka ini sampai ini, Mas, batas ini. Nah, kalau misalnya jenggotnya itu masih jenggot jarang-jarang, kayak jenggotannya anak itu jarang-jarang, itu dalamnya jenggot juga tetap dimasukin. Nah, beda lagi kalau jenggotnya sudah lebat, kayak misalnya Mas Cat itu, lombar lah. Lebat seperti itu, cuma gini aja boleh. Tapi kalau jenggotnya itu tipis-tipis, ya, mereka kayak jenggotnya Bayi Hakim misalnya, tetap gosok gini sampai kena kulitnya, sampai kena kulitnya. Nah, namanya tahliyatul lihya, selai-selai, Mas. Kemudian itu tiga kali, thumma ghassala yadayhi marataini ila almirfaqaini. Ada lafaz marataini ada lafaz salasan. Jadi membasuh kedua tangannya dua kali sampai mirfaqaini. Mirfaq ini dari ini, Mas. Dari sini ke sini. Di ujung tangan ini ke sini. Ini ujung mirfaq itu. Jadi muternya. Kemudian summa masaha ra'sahu bi yadayhi. Kemudian setelah itu, ya, lafaznya tiga kali. Summa masaha ra'sahu bi yadayhi. Kemudian membasuh kepalanya dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima wa adbara. Aqbala maksudnya dari depan, adbara ke belakang, ya. Kemudian summa dhahaba bihima ila qafahu. Balik qafa, balik lagi. Raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian balik lagi sampai ke tempat yang dimulai. Kalau mulainya dari sini. Nah, kemudian langsung summa ghassala rijlai. Ini karena apa? Al-udunaini min ar-ra's. Dua telinga ini bagian dari kepala. Jadi basuhannya, ya, basuhannya itu adalah langsung. Ya. Ada juga disebutkan di lafaz ini, ya, wa annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maksudnya, bahasanya Nabi SAW itu wudu, kemudian beliau membasuh ketika setelah selesai dari tangan, ya, bukan langsung tangannya itu mengusap ke kepala, tapi mengambil air yang baru. Makanya disebutkan di sini ghairi fadli yadayhi. Bukan air bekas yang ada di tangannya, tapi ngambil yang baru. Paham enggak di sini? bima'in jadid, dengan air yang baru. Nah, ini penjelasan para ulama bahwasanya masa Nabi SAW ra'sahu bima'in jadid ghairil ma'i alladhi baqiya fi yadayhi min wudu'il a'dha'il ukhra. Ya, jadi Nabi SAW itu mengusap kepalanya dengan air yang baru, bukan air yang dipakai atau sisa dari kedua tangannya untuk wudu anggota badan lainnya. Paham ya? Nah. Ini contoh hadis tentang Mas ini, Mas. Nah. Dan ya. Hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lain. Dan Syekh Al-Albani juga menyebutkan di sahih Abi Dawud dengan lafaz yang lainnya. Wa ikhtalafat riwayatani, ya. Riwayat Muslimin annahu akhadha ma'an jadidan limasyi ra'si ghairi ma'il yadaini. Antum lihat, fakhtalafat riwayatan, ada perbedaan, ya, ikhtilaf, perbedaan, dua riwayat. Fa riwayatu muslimin, riwayat ma muslim, annahu akhada ma'an jadidan, bahwa Nabi SAW itu mengambil air yang baru, limasyirasi, untuk membasuh kepala. Ghairi ma'il yadain, bukan air yang ada di tangan kedua tangannya. Itu bekas dari dipakai wudu kedua tangannya. Paham sampai di sini? Nah, ini contoh tentang apa? Hadis wudu Nabi SAW. Ya, hadis wudu maksudnya di sini apa? Yang mahfud, Mas. Ya. Wasaniyatu, dan yang kedua, annahu akhada ma'an jadidan limashil udunain. Nabi SAW itu mengambil air yang baru untuk membasuh kedua telinga. Nah, ghairu ma mashar ras. Ya. Jadi, saniyah di sini, annahu akhada ma'an jadidan limashil udunain. Limashil udunain. Ghairu ma masabihi ra'su. Qala Ibn Hajar fi bulughil maram anil awwal innahu al-mahfud, ya'ni anna riwayata muslimin hiya al-mahfudah wa riwayatu Ibn Majah takunu syadatan. Paham sampai di sini? Nah, ana ulangi. Contoh yang pertama, ya, ini kita tulis dulu, Mas. Makanya kalau misalnya antum enggak memahami kontekstual satu paragraf itu, nanti akan bingung lagi, Mas. Akan bingung lagi. Jadi, kita tulis di sini adalah yang pertama, contoh apa, Mas? Contoh hadis mahfud. Saya susah. Biasa ini. Tuh. Mahfuz. Angel. Dekatan saja. Bahkan gini, mahfud. Sah. Nah, kemudian yang ini contoh yang pertama ini, Mas. Jadi kalau misalnya kecilkan, nyerahin, Mas. Nah, Ini contoh. Ini. Buka dulu. Nah. Ini misal, maksudnya contoh hadis mahfud. Nah, yang kedua di sini adalah, contoh yang kedua di sini adalah, contoh hadis, apa mas? Syad. Kayaknya di sini disebutkan hadis wudu Nabi SAW tadi yang kita sebutkan hadisnya adalah mahfud. Karena apa? Berkebalikan dengan yang apa? Yang syad. Maka untuk yang kedua annahu akhadha ma'an jadidan, bahwa Nabi SAW itu mengambil air yang baru. Limashil udunain, untuk membasuh kedua telinganya. Apa ghairu ma masaha ra'sa, bukan yang untuk dipakai untuk membasuh kepala. Qala Ibnu Hajar meninggal tahun berapa mas? 852 san. Fi bulughul maram, dalam kitab bulughul maram mas. Anil awal, dari yang pertama, yang awal itu maksudnya apa? Ini mas, misal dulu di sini. Paham dah? Innahu al-mahfud. Maksudnya, dia itu adalah hadis yang mahfud. Hadis yang dijaga, mas. Ya'ni, anna riwayata muslimin hiyal mahfudati. Ya, hiyal mahfudatu. Yaitu maksudnya, riwayatnya Imam Muslim, yang tadi tentang hadisnya wudhu'nya Nabi SAW, itu adalah hiyal mahfud. Mahfudatu. Ya. Mahfudah itu yang dijaga. Wa riwayat Ibnu Majah, dan yang diriwayatkan riwayatnya Ibnu Majah, takunu syadah. Ini adalah apa? Syadah. Ya, yukhalifu man huwa arjah minhu, menyelisih apa yang lebih kuat darinya. Nah sekarang disebutkan wala yahkum bimukhalafati bimujarati ma yang qadihu fi dhihnihi annahu mukhalifun. Ya. Jadi wala yahkumu bil mukhalafati bimujarradi ma yang qadihu fi dhihnihi annahu yukhalifu. Ya, annahu mukhalifun. Maksudnya ya wala yahkum, tidak ya dihukumi dengan pelanggaran mukhalafah. Bimujarad, dengan hanya sekedar ma yang qadihu fi dhihni, apa yang terbersit di pikirannya. Annahu mukhalifun, bahwasanya dia itu mukhalifun, melakukan pelanggaran. Bal yajibu an yata'ammala. Namun wajib baginya untuk yata'ammala, untuk merenungi. Wa yufakkira, dan untuk berfikir. Ya. Wa yanzura, dan melihat. Wa yuhawila, dan berusaha untuk apa? Jam'a, untuk menggabungkan. Walaupun itu apa? Ada perselisihan. Li'annaka idza hakamta, karena engkau itu kalau engkau menghukumi ya apa bil mukhalafati, engkau itu menghubungi dengan pelanggaran. Tsumma qulta anitsani, kemudian engkau katakan tentang yang kedua, innahu syadzun, fa ma'nahu annahu ghairu maqbulin. Syadz di sini adalah maknanya tidak diterima, ghairu maqbulin, tidak diterima. Li'anna min syarti sahihi, ya karena termasuk syarat dari sahih, ya, itu adalah al-maqbul, yaitu yang diterima. Alla yakuna mu'allalan wala syadan. Hendaknya hadis itu tidak mu'allal, yang ada cacatnya. Wala syadan, syahadat ini yang kita pelajari sekarang. Itu apa? Mahwa yukhalifu, ya. Yukhalifu man huwa arjah minhu. Menyisi orang yang lebih kuat darinya. Dalam segala sisi, Mas. Kalau di sini adalah tentang hadis. Periwayatan hadis. Fa idza kana syahadan fa innana sanarudduhu. Kalau ini syad, tentunya kita akan menolaknya. Wala yajuzu an naruddal haditha, ya, maka tidak boleh misalnya membantah hadis, ya, al mukhalifa bimujarad ma yang qadihu fid dhihni, ya, maka tidak boleh untuk menolak hadis orang yang apa? Mukhalif, orang yang menyelisihi, bimujarad dengan hanya sekedar ma yang qadihu fi dhihni, apa yang menurut pikirannya itu jelek. Oh, itu jelek, maka ditolak, Mas. Ya. Jelek maka ditolak. Fala budda min ta'ammul, maka harus ada perenungan. Ya. Fa innahu rubama yabdu mukhalifan. Karena bisa jadi dia itu kelihatannya mukhalifan, Mas. Apa menyelisihi. Sama hanya antum sekarang mukhalif. Kenapa, Mas? Antum itu duduk gini, ya, gini. Ini ngantuk ini sebenarnya. Tapi gayanya apa? Gayanya sok. Ya. Sok. Itepi kendel maksudnya. Sok kendel tapi ternyata merem. Ini sudah gini, melihat kitabnya gini. Jadi ini tetap diginiin. Padahal ngantuk itu. Salah sama. Wazadak ibn Hirsan. Kalau ada kopi, diginiin dulu sedikit. Ah. Lombarik. Terus. Ingat lah ya. Perjanjian kita. Ngantuk soal. Ngantuk soal. Ngantuk soal. Ngantuk soal gitu. Ya. Nah. Ya, kalau Ustaz yang ngantuk, ya kasih soal juga, boleh. Ya. Maka disebutkan di sini, fala budda min ta'ammud. Maka ini harus ada perenungan, Mas. Fa innahu rubama yabdu mukhalifan. Bisa jadi nampaknya menyelisihi, ya melanggar. Walakin inda ta'ammul la yakunu mukhalifan. Namun ketika direnungi lagi di lihat dengan seksama lagi, ternyata tidak menyelisih. Ya. Contohnya tadi mata antum itu sudah terbiasa. Oh, dijawab, kenapa antum itu gini-gini? Bawaan anak masih melankolis kayak gitu, Ustaz. Ya Allah. Padahal ini sudah gini. Di antara mekrok sama ya. Susah itu, Mas. Nah. Ya, makanya antum kayak gini terus doa. Allahumma fatihni bidin. Oh, tak enak, Mas. Ya, sis, coba sis. Ini nih. Nah, benar melankolis itu, guys. Nah, ah, kawan? Alhamdulillah. Ya. Walakin inda ta'amul la yakun ya mukhalifan. Tapi ternyata ketika dilihat dengan seksama, dengan detail lagi, ternyata dia melanggar, tidak melanggar. Contohnya apa? Hadis. Ya. Ini tentang apa, Mas? Setelah adzan, Mas. Ya. Saya sebutkan penjelasan tentang hadis tersebut. Ya, kalau tadi tentang hadis setelah wudu atau tentang tata cara wudu, yang ini adalah tentang hadis tentang setelah. Jadi Allahumma ya Allah, rabbahadid da'wah. Allahumma ya Allah, rabbah. Jadi Allahumma itu ya, rabb, ya Allah, ya, rabbah. Rabbnya hadi da'wati at-tamati. Rabb apa? Panggilan yang sempurna ini. Seruan yang sempurna ini. Ya. Kemudian was-salatil qa'imah. Shalawat yang qa'imah. Ya, qa'imah itu yang sudah tegak, Mas. Qa'im. Naam. Ati ya, berikan Muhammadan al-wasilata wal-fadilata. Wasilah dan fadilah. Wasilah itu apa, Mas? Wasilah. Wasilah itu apa? Sarana. Wal-fadilah, keutamaan. Ya. Kemudian, wab'athu. Wab'athu, dan bangkitkan dia maqaman. Ya. Maqaman, kedudukan. Mahmudan. Kedudukan yang dipuji. Kedudukan yang terpuji. Alladhi wa'attah. Yang telah engkau janjikan. Nah, ini riwayatnya adalah Rawal Bukhari, Kitabul Adhan, bab doa indan nida. Yaitu kitab adhan, bab tentang doa ketika adhan. Nida itu maksudnya adhan. Nah. Kemudian, innaka la tukhliful mi'ad. Ini ada tambahan di situ. Ya. Yang, nah ini masalahnya, Mas. Kayak gini nih, PDF-nya kayak gini nih, Mas. Jok piye jajal. Ini syad, betul. Ya. Qadar Allah syafa'ah. Bentar, ana punya ide. Bentar, Mas. Harkotok, yuk bisa. Dan itu tidak selamanya ketika antum itu bisa download PDF. Wow, kita pesona PDF. Antum nggak tahu bagian mana yang rusak atau bagian mana yang tidak tersekian, Mas. Jangan terlalu senang dulu, Mas, dengan PDF. Nek kitab nggak kemudian salah satu halaman itu kosong, ajar. Tapi bisa kemudian dicari. Tapi kalau scanan, yuk pilih. Oke, sebentar. Ana nulis, tapi sepertinya belum selesai. Kata Allah Syafa. Jadi di sini, Mas. Ana ganti. Ini kita cari. Wahal yushtaratu. Nah, kita lihat. Ini ana rubah ke ini kan yang tadi disebutkan dari ini, Mas. Nah, mi'ad ini kan tentang doa. Ini sambil kita ketik sekalian. Bentar. Kita bisa lihat di situ. Ya. Jadi ba'dun nasi qala inna ziyadata innaka la tukhlifal mi'ad syahadatun. Sebagian orang mengatakan bahasanya ya, ini yang berkaitan dengan tadi doa ziyadah innaka la tukhliful mi'ad itu syahad. Kenapa seperti itu? Ya. Karena disebutkan li'anna aksar ruwati rawau rawahu biduni hadhihi ziyadati fatakunu riwayatu min infirat kalau misalnya dikatakan syahadatun di anna aktsaru ruwati rawahu biduni hadhi ziyadati fatakunu riwaya man infarada riwayatu man depan man infaroda biha syadatun ya atau di sini disyadatan li'anna karena hal li'annaha ya mukhalifatun li siqati wa in kana arrawi sik apa kana rawi siqatan. Nah jadi di sini kalau dikatakan kenapa di sini innaka la tukhliful mi'ad ya dikatakan di sini kita tulis sebagian orang mengatakan bahwa tambahan innaka la tukhliful mi'ad sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji ini adalah riwayat syad. Kenapa seperti itu mas? Ya, li'anna karena sebagian atau karena banyak perawi hadis yang meriwayatkan ya meriwayatkannya tanpa ada tambahan lafadz tambahan ini. Maka riwayat dengan lafadz di atas adalah syad karena menyelisihi banyak perawi thiqah terpercaya. Ya, wa in kana rawi thiqah walaupun perawinya adalah seorang yang thiqah. Paham sampai sini? Nah, adzan dulu mas. Yalah. Adzan. في مسألة الزيادة تندرع Nah, anda lihat di sini. Lakinnahu yumkin an naqula la mukhalifata huna. Lianna hadhi ziyadata la tunafi ma sabaqa bihaitsu annaha la tukadzibuhu wa la tukhassisuhu wa innama tatba'uhu bitabi'in huwa min du'a'il mu'minin kama qala Allah 'anhum Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Di sini ya, namun sesungguhnya ya dimungkinkan untuk kita katakan tidak terjadi pelanggaran di sini karena tambahan lafadz tersebut tidak menafikan apa yang sebelumnya, di mana itu lafaz tambahan tersebut tidak mendustakan. Tidak mensusahkannya dan tidak menghususkannya. Nah, namun tadba'uhu bitabi'in, namun itu menjadi penyerta saja. Bagaimana dia adalah doa dari doa. Ia adalah doanya mukminin. Bagaimana dikatakan dalam dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Al-Imran Mas 194. Al-Imran 194. Ini PS di Imran 94. Jadi Ya Rab kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, oleh karena itu di sini wa huna taqulu wab'atsu maqama mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Nadhiru qaulillahi ta'ala, ini sebanding dengan firman Allah Ta'ala wa la tuhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Ini karena sebutannya. Ini ada di Ali Imran ayat 194. Ya. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Artinya di sini tentang ya Rab kami, berkah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan jangan Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Nah, di sini wala tukhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Ya, artinya jangan hinakan kami di hari kiamat. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Fahina idin yahtaju ila an natasabbata fi mas'alati ziyadati hal hiya mukhalifatun am ghairu mukhalifatin. Ya. Jadi, oleh karena ini, butuh untuk kita menetapkan dalam masalah ini. tentang tambahan ini, apakah dia itu mukhalifah, melanggar, ya, melanggar atau tidak, ya, paham saya di sini, ya, tentang, nah, yahtaju ila an natathabbata fi mas'alati ziyadati, fi mas'alati ziyadati, hal hiya mukhalifatun aw ghairu mukhalifatin, apakah dia itu termasuk pelanggaran atau tidak? Ai annana la natasarra'u bil qawli bil mukhalafati, bil mukhalafati. Ya. Nah. Bil mukhalafati. Nah. Jadi kita tidak kemudian tergesa-gesa untuk mengatakan bahwasanya itu pelanggaran, Mas. Li'anna al-mukhalafata, karena pelanggaran itu ta'ni annahu la yumkin jam'a, karena apa? Tidak mungkin untuk dijama', Mas. Amma idza amkana al-jam'u fala mukhalafata, kalau dimungkinkan untuk menjama', maka itu bukan apa, Mas? Bukan termasuk pelanggaran. Paham saya misi? Naktafi biadil kudroh. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Nah, karena ini sudah pada mukhalifata. Nah, ini baru. Wahal istaratu fi syududi an yakuna fi hadithi wahidin bimakna an yakuna bla bla bla bla. Tidak kelihatan soalnya. Ya, jadi insyaAllah نكتب بهذا القراءة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.